Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan yang begitu sangat berharga ini kita masih bisa mendengarkan, kita masih bisa bertemu melalui Radio Republik Indonesia yang kita sayangi ini. Dan kita dituntut untuk sama-sama membuka pikiran kita, untuk membuka hati kita, menyelami kedalaman makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga berusaha untuk menggetarkan jiwa kita sehingga akhirnya apa yang kita pahami itu mampu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-14 dan ke-15 dari surat Al-Hijr yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau fatahna alaihim babam minas samai fazallu fihi ya'rujun. Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun. Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang kena, yang terkena sihir. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-14 dan 15 surat Al-Hijr ini merupakan pemaparan lebih jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan suatu informasi tentang bagaimana sikap orang-orang kafir kalau ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya dalam bentuk yang sangat dahsyat atau sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Kalau di dalam keterangan ayat sebelumnya sudah digambarkan bagaimana orang-orang kafir Quraisy meminta supaya malaikat diturunkan ke bumi untuk mengajarkan itu. Jadi bukan ajaran dakwah itu, bukan dakwah itu dibawa oleh manusia biasa, akan tetapi disampaikan oleh makhluk khusus, yaitu malaikat yang mereka pinta. Nah, di dalam ayat ke-14-15 ini Allah menjawab permintaan mereka ini dengan satu penggambaran akan apa yang terjadi selanjutnya. Akan tetapi Allah gambarkan yang jauh lebih dahsyat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya diturunkan, ya, bukan malaikat yang diturunkan, tapi jauh lebih dahsyat lagi, dari langit itu diturunkan tangga sampai ke bumi, sehingga akhirnya bisa membuat mereka menaiki tangga itu dan sampai ke pintu langit. Yang terjadi adalah apa? Ternyata orang-orang kafir ini tetap tidak mau juga beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan perkataan yang jauh lebih menyakitkan hati sebenarnya, ketika Allah menggambarkan yang akan mereka sampaikan dan mereka katakan adalah, bukannya kami beriman kepada Allah, tetapi innama sukirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun. Ini yang terjadi ini bukan merupakan suatu hal yang nyata, ya, tetapi hanya sekedar sebuah mimpi atau kami sedang berada dalam pengaruh sihir atau tenungan. Jadi memang kalau kita perhatikan, begitu dahsyat keingkaran yang ada di dalam jiwa orang-orang kafir. Keras kepalanya mereka itu memang sudah di luar dari, sehingga tidak mampu lagi mencairkan pikiran sehat mereka, tidak mampu lagi mereka berpikir secara logis, sehingga akhirnya adalah penolakan akibat nafsu serta ambisi negatif yang sudah begitu besar di dalam diri mereka. Kalau kita perhatikan, ternyata banyak sekali keterangan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menggambarkan penolakan mereka ini. Laula arsalta ilaina rasulan fanattabi' ayatika wa nakuna minal muslimin. Ada permintaan, kenapa tidak diutus kepada kami rasul sehingga kami akhirnya beriman. Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya misla ma utiya misla utiya Musa. Ya, sudah diturunkan rasul, ternyata yang mereka minta adalah, ya, kenapa tidak seperti Nabi Musa saja yang diturunkan, kenapa yang seperti ini, begitu. Ini bentuk penolakan dari mereka. Begitu juga di dalam ayat yang lain dikatakan, falamma kasyafna anhumul azaba idzahum yankusun. Ketika mereka terkena musibah, minta diselamatkan, diselamatkan oleh Allah. Ini adalah kisah kaum Nabi Musa alaihi salam. Apa yang terjadi selanjutnya? idahum yang kusun, ternyata mereka mengingkari janji mereka. Dan di dalam keterangan lain bahkan dengan sikap-sikap yang melecehkan, izahum yadhahakun, ternyata yang terjadi adalah mereka malah mentertawakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi memang susah kalau memang hati itu sudah keras, kalau kepala itu tidak sudah dipenuhi dengan berbagai pikiran-pikiran negatif, akan susah bagi seseorang untuk menerima kebenaran dan untuk melihat secara lebih baik mana yang benar dan mana yang salah. Untuk lebih lanjutnya menerangkan tentang kandungan makna ayat ini, bersama kita sudah ada Ustaz Jenal Arifin. Kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 14-15 dari surah Al-Hijr, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Perdana, terfokus pada hati yang sakit. Yang kata Ustaz Perdana, kalau hati sudah keras, bisa lebih keras dari batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minul anhar. Batu saja bisa mengalir air di antara dia. Bukti batu itu sendiri bisa lunak dan akhirnya bisa menjadi kecil dan akhirnya menjadi pasir. Bukti batu yang keras pun bisa melembut dengan air yang lunak. Tapi hati manusia kalau sudah keras melebihi kerasnya batu. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tidak memiliki hati yang keras dan kepala yang tidak mau mendengar nasihat. Suatu hal yang menarik, kenapa hati ini menjadi keras? Kenapa menolak setiap kebaikan? Karena pola pikir yang salah. Pola pikir yang salah berpikir ketika dia berbuat baik itu untuk Allah. Ketika dia berbuat baik itu membesarkan Nabi Muhammad. Ketika dia berbuat baik itu untuk memuliakan Al-Quran. Itu adalah semua pola pikir yang salah. Ketika kita berbuat baik dan tidak berbuat baik, Allah tetap adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi ketika kita berbuat baik, kebaikan itu bukan untuk Allah, tapi kembali untuk diri kita. Begitu juga pola pikir yang seharus kita rubah. Ketika kita berbuat baik untuk bukan membesarkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah sudah besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun seluruh umat manusia tidak mempercayainya sebagai seorang Nabi. Ketika kita berbuat baik berdasarkan ajaran dari Nabi Muhammad, kebaikan itu kembali untuk diri kita. Begitu juga apa yang terdapat dalam Al-Quran sehingga kita mengimplementasikannya, bukan untuk memuliakan Al-Quran yang memang sudah mulia, yang tersimpan dan terekam di Lauhil Mahfuz, tapi sebenarnya lebih dari itu, Al-Quran yang mulia yang terekam di Lauhil Mahfuz itu akan memancarkan sinar kebaikan dalam diri kita ketika kita melakukan kebaikan. Jadi pola pikir yang harus dirubah dari hati yang membatu, bahwa kebaikan yang kita lakukan bukan untuk membahagiakan orang lain. Ketika kita membuat jalan menjadi tidak ada kotoran di pinggirnya sebagai implementasi dari pesan Nabi, imatatul azza anitariq, membuang duri dari jalan, bukan berarti enak sekali lah si dia, aku tiap hari buang kotoran dari jalan sehingga dia bisa jalan mulus. Salah. Alangkah indahnya saya bisa membuat orang lain bisa berjalan dengan mulus dan saya mendapatkan pahala dari amal yang saya lakukan. Dan itu adalah tidak lepas dari keimanan yang dipancarkan dari pemahaman yang benar terhadap Al-Quran, terhadap Nabi Muhammad sebagai teladan, dan Allah sebagai pencipta. Jadi hati yang keras, pola pikirnya harus diperbaiki. Kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Yang kedua, bahwa kenapa kita menolak kebaikan? Karena kita melihat bahwa Islam itu agama yang susah. Padahal sebenarnya tidak. Nabi Muhammad membawa kemudahan. Dan sampai saat ini kemudahan itu tetap dipegang. Islam itu kalau dilihat wajibnya hanya terfokus pada rukun Islam yang 5. Sholatnya sehari cuma 5 kali. Tidak usah ditambah dengan sholat sunat, tidak masalah. Tidak mau dilakukan di masjid pun tidak masalah. Sholat sendiri di rumah pun tidak masalah. Puasa tidak pernah seumur hidup kecuali bulan Ramadan, itu sudah baik. Tanpa ditambah dengan puasa Senin Kamis ataupun puasa-puasa sunat lainnya. Begitu juga seumur hidup tidak pernah membayar kecuali zakat fitrah. Tidak pernah memotong kurban, tidak pernah melaksanakan akikah, karena itu semua adalah bagian dari sunat, juga tidak masalah. Tidak pernah melakukan umroh dan haji berkali-kali kecuali seumur hidup bila dia mampu, itu pun tidak masalah. Dan Nabi Muhammad menyatakan, bila Anda melakukan rukun Islam yang lima, yang wajib dan utama ini, aflaha in shodaqo, Anda beruntung bila Anda jujur, dapat konsisten dalam lima hal ini. Ini membuktikan bahwa Islam itu mudah. Kalau Anda ingin menambah, silahkan tambah dalam bentuk amalan sunat. Dan itu sangat banyak dan sangat terbuka. Tapi dengan satu catatan, jangan jadikan yang sunat ini sebagai kewajiban bagi orang lain. Jangan menilai, apa Ustadz ini kok gak puasa di Senin Kamis ini. Puasa Senin Kamis adalah sunat, dan Ustadz tidak jatuh muruahnya karena tidak puasa di Senin dan Kamis. Pak Ustadz tidak jatuh muruahnya karena tidak sholat sunat rawatib. Pak Ustadz juga tidak jatuh muruahnya ketika tidak sholat wajib di masjid. Tapi dia akan jatuh muruahnya ketika dia tidak sholat dan tidak puasa di bulan Ramadan. Inilah yang harus dipahami, bahwa Islam itu mudah, dan sakit hati akan terpecahkan ketika seseorang itu memiliki wawasan yang luas. Itu dua hal. Mudah-mudahan sakit hati yang terjadi pada kaum kafir Quraisy terhadap sosok Nabi Muhammad tidak menyebar kepada umat Islam pada saat sekarang ini. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Jainal Arifin, dan ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama adalah pada saat untuk memperbaiki pola pikir kita. Ketika pola pikir kita, pola pikir yang memberatkan, maka yang terjadi selanjutnya adalah kita akan semakin berat untuk melaksanakannya. Tetapi pada saat pola pikir kita, cara berpikir kita menganggap itu sesuatu, asumsinya menganggap sesuatu yang mudah, maka akan semakin mudahlah kita untuk melaksanakannya. Yang kedua adalah bahwa kita diperintahkan untuk selalu berpikir positif, berpikir yang terbaik, bahwa apapun aturan yang Allah Subhanahu wa taala buat bagi kita, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jainal, itu adalah untuk kebaikan bagi diri kita. Salat itu adalah kebaikan buat kita. Berzakat itu adalah kebaikan buat kita. Semuanya yang diatur oleh agama itu adalah untuk kebaikan dan kepentingan bagi si pelaksananya. Secara gambaran simpelnya adalah, di dalam keluarga tentu ada aturan. Kenapa si anak dilarang keluar malam? Kenapa kemudian harus ada aturan memperbaiki tempat tidur, merapikan tempat tidur, merapikan kamar, menyapu dan sebagainya? Ini karena agar rumah itu tertata dengan baik, agar orang-orang yang di dalamnya merasakan kesegaran, merasakan kenyamanan, dan merasakan kebaikan. Tetapi mungkin secara hati kecil, orang-orang yang tidak tahu atau anak yang tahu menganggap bahwa larangan dan aturan orang tuanya ini hanyalah sebagai penghambat dari geraknya. Tidak boleh keluar malam, dia menganggap ini suatu yang mengganggu privasinya. Akan tetapi sebenarnya ini adalah kebaikan baginya. Begitu juga di dalam ajaran agama, bahwa aturan dan juga larangan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah untuk kebaikan kita. Sekarang tergantung, dan yang paling penting adalah bagaimana kita tetap berpikiran yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana 'inda zani 'abdi. Kalau hambaku berpikir aku baik, aku akan jauh lebih baik kepadanya. Akan tetapi pada saat hambaku berpikiran yang tidak terhadapku, menganggap aku ini Tuhan yang begitu mempersulit, menganggap aku adalah Tuhan yang tidak dermawan membagikan rezeki dan sebagainya, maka yang terjadi adalah aku akan semakin mempersulit sesuai dengan anggapannya. Sekarang tergantung kita mau pilih yang mana, kembali kepada diri kita sendiri. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari sekali lagi kita budayakan berpikir positif, bahwa segala sesuatu yang baiklah yang harus kita ambil, dan yang buruk kita harus buang jauh-jauh di dalam diri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.